Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Babu ma utawi kikubam terang no perkoro Wa'an ibn Umar nih. Kala wa'an ibn Umar radiyallahu anhumma kol ngendika sapa ibn Umar ngendika ngeten kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida safaro ing dalem nalikane lunga sinten Rasulullah. Faqbala nuli madhep apa al-lailu bengi. Kala mongko ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ya arduhi bumi. Ya arduhi bumi, Rabbi utawi pangeran ingsun. Wa rabbuki lan pangeran sira iku Allahu Allah. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. A'udzu njaluk perlindungan sapa ingsun. A'udzu njaluk perlindungan sapa ingsun. Billahi kelawan Allah min syarriki saking olone sira. Min syarriki saking olone sira keburukanmu. Wa syarrima lan olone perkara wa syarima lan olone perkara fiki kang ing dalem sira. Fiki kang ing dalem sira. Wa syarima lan olone perkara wa syarima lan olone perkara khuliqa kang diciptakno apa ma fiki ing dalem sira. Wa syarima lan olone perkara ya dibu kang gremet apa ma gremet itu ya berjalan alaiki ing atase sira. A'udzu jaluk perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah min syarri asadin saking olone macan singa waswada lan perkoro kang ireng. Oh perkoro ireng mana nih pi waswada lan perkoro kang ireng perkoro sing hitam mana nih aswad ini apa ada yang mengatakan maknanya aswad itu seseorang manusia berarti. Dia mengatakan maknanya aswad ini adalah ular yang berwarna hitam, ular yang besar berwarna hitam yang ada hitamnya, dan ini merupakan ular yang paling buruk yang biasanya itu suka mengganggu orang-orang yang dalam perjalanan. Dan dia itu bisa mendeteksi suara sehingga mengikuti terhadap suara yang didengarnya. Itu ada yang mengatakan aswad demikian. Wa minal hayati lan saking ular. Ulo wal akrobi lan kolo jengking. Wa min sakinil baladi lan saking wong kang nempati negara jin-jin iku. Wa min sakinil baladi lan saking wong kang nempati negara jin-jin yang menempat di daerah ini. Wa min walidin kala wa min walidin lan saking iblis wa malan perkara walada kang lahirno sapa walid ing mah setan. Wamalan perkoro walada kang lahir no sopo walid ingma. Yaitu nopo setan. Rawahu ngirwetakin ing hadis sopo Abu Dawud. Wal aswat utemanane aswat al aswat iku asahsu seseorang. Kalang diko sopo al khotobiyu. Ndika ngeten wasakinil balad utawi sakinil balad humul jinnu iku jin. Alladina rupane wong akeh. Alladina rupane wong akeh hum kang utawi alladina iku sukanul ardi pira-pira wong kang manggon bumi. Iku sukanul ardi pira-pira wong kang manggon bumi. Kala kala ngendika sinten al-Khattabi ngendika ngeten wal balad minal ardi wal balad utawi balad minal ardi saking bumi iku ma perkara kana kang ana apa ma iku ma'mal hayawani tempat hayawan wa illam yakun senajan ora ana iku fihi ing dalam balad opo binaun bangunan wa manazilulan biro-biro omah. Kalang dika sinan al-Khattabi wayah tamilu lan member mungkin opo anal muroda setuhuni perkoro kang dikarepno. Walid bil walidi kelawan walid iku iblisu iblis wa mawalada ay wal murad bi wa mawalada iku asyayatinu piro-piro setan setan anak iblis babu stihbabi ta'jil musafir tawi kikubab nerangno sunai nyepet-nyepet noi wong kang lungo nyepet-nyepet noi wong kang lungo arrujua ing kembali ila ahlihi marang keluargane al-musafir ida kodo ing dalem nalikane nekani sopo musafir hajat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasul ngendika ngeten as-safaru kit'atun minal adab as-safaru utawi perjalanan iku kit'atun iku sak potong minal adabi saking siksaan nggih. Kala perjalanan itu kit'atun minal adab. Lungo itu termasuk azab. Kenapa kok azab? Di situ capek. Capek. Capek, benar-benar capek. Menguras tenaga juga pikiran perjalanan. Ya kan? Apalagi perjalanan-perjalanan yang ada urusan-urusan yang penting. Wah, capek bener dan bisa menikmati perjalanan. Juga karena apa? Karena di dalam bepergian itu ada istilahnya menjauhi kekasih. Menghindari orang yang kita cintai. Jauh dari orang yang kita cintai. Maka itu sangat-sangat yang namanya menyiksa. Maka jarang orang mau pindah tempat itu jarang mau. Karena sama halnya dengan pisah dengan kekasih orang-orang yang dicintai. Jarang pindah tempat. Kala yamna'u ahadakum. Yamna'u nyegah opo safar. Ahadakum ing salah si jini sirokabe. to'amahu ing panganane ahadakum, ya toh mangane gak patek lezat karena dalam perjalanan terburu-buru gak enak, mahal meneh. Apalagi nang bandara, wih larangi pol ya, nang mall ngopi ya wis kadang wis 20.000. Kopi sok sak seruput 20.000 kanggo nang tuku nang Munawir iso 20 dino. Sak seruput 20.000 masyaallah. Ya kok larang-larang nang bandara larang betul. Larang pol mahal makane ya kereta api mahal enggak? Mahal 5.000, 4.000 dijual 10.000. Ngoten nggih kan? Mahal semua. Gala, jadi yamna'u ahadakum to'amahu. Kebanyakan orang malas mau bawa bekal dalam perjalanan ini. Karena apa? Kenapa kok malas membawa bekal dalam perjalanan? Ya, karena biasanya gengsi. Lanang biasa gengsi. Malas bawa bekal ya. Malas izin. Ojo izin. Nek izin gak kisen gue. Ente-ente duit. Kalau malu tidak terisi perutnya nanti. Bawa bekal yang banyak. Gak usah malu ya. Daripada gue nopo. Beli-beli mahal. Di perjalanan mahal-mahal. Kalau wasyarobahu lan minumane ahadakum. Wanaumahu lan turune ahadakum. Wasyarobahu lan minumane ahadakum. Wanaumahu lan minume ahadakum ya. Mencegah minumnya enggak enak. Tidurnya juga sangat tidak nyenyak. Sebentar tidurnya itu. Gala khususnya si nyupir dewi. Wih, malah capek pol. Gala faida kodo. Kalau betul patah iso turun perjalanan. Kecuali kau pesel banget kalau mesir dewi. Nurak-nurak no gak bisa. Faida kodo ahadakum. Faida kodo ahadukum nahmadahu min safari fal yu'ajjil ila ahlih. Faida kodo mongko ing dalam nalikane menyelesaikan. Faida kodo mongko ing dalam nalikane menyelesaikan sopo ahadukum. Salah si jini sirokabe nahmatahu. Nahmatahu ing. Tujuane ahadukum. Min safarihi sangking perjalanane ahadukum. Faliu ajil moko becik nyepetno sapa ahadukum. Ila ahlihi marang keluargane ahadukum. Muttafaqun alaih. Nahmatah uti maknane nahmata iku maksudah tujuane. Jadi kalau selesai perjalanan segera pulang wae karena ini qit'atun minal ada pentek siksaane. Bab istihbabil qudumi utawi kikupun rono sunnah teko ala ahlihi ing atase keluargane wong naharon ing dalam siang wa karahatihi lan makruhi al qudum fil laili ing dalam bengi li ghairi hajatin krono tanpa hajat. Sunnahnya kalau pulang dari pepergian itu siang ya. Jangan malam-malam. Kalau malam itu nanti nggak disambut, nggak ada sambutan. Bisa-bisa menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan di rumah ini. Kotor masih ya, rumahnya tidak dibersihkan, rumahnya masih tidak tertata dengan rapi. Tapi kalau siang, nah, siang kan waktunya menata rumah kan ya. Nah itu, kecuali karena ada hajat benten lagi. Qala an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kala ngendika sinten Rasulullah idza athala ing dalem nalikane dawakno subahadukum salah siji ne sira kabeh al ghaibata ing lunga fala yatrukanna mongko aja Fala yadrukanna moko aja nekani temen sapa ahadukum. Ahlahu ing keluargane ahadukum. Lailan ing dalem bengi. Nuwun dawuh Kanjeng Nabi, aja nekani bengi-bengi. Kalau lama pulang, kalau lama bepergian jarang pulang. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat utawi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyegah sinten Rasulullah ayat ruko ing yen to teko sapa arrajul wong lanang nekani sapa arrajul wong lanang ahlahu ing keluargane rajul lailan ing dalam bengi muttafaqun alaih wa an Anas radhiyallahu anhu qol ndika sinten Anas ngendika ngene kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yadruku oran nekani sinten Rasulullah ahlahu ing keluargane Rasulullah lailan ing dalam bengi ahlahu ing keluargane Rasulullah lailan ing dalam bengi wa kana lan ana sinten Rasulullah iku yatihim nekani sinten Rasulullah ing ahlahu iku yatihim nekani sinten Rasulullah ing ahlahu udwatan ing dalem isu aw asyiatan utawa sore udwatan ing dalem isu aw asyiatan utawa sore muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih aturuk utai manani aturuk iku almaji'u iku teko iku almaji'u iku teko fil laili ing dalem bengi iku almaji'u iku teko fil laili ing dalem bengi babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldata babu ma utawi iku bab nerangno perkara yaqulu kang ucap sapa wong ing ma idza raja'a ing dalem nalikane kembali sapa wong wa idza ra'a lan ing dalem nalikane ningali sapa wong baldatahu ing negarane wong wa idza ra'a lan ing dalem nalikane ningali sapa wong baldatahu ing negarane wong fihi ing dalem bab hadis Ibnu Umar utawi hadis Ibnu Umar as-sabiq kang dhisik fi bab takbiril musafiri ing dalem bab takbire musafir baca takbire musafir idza su'ida ing dalem nalikane munggah sapa musafir asanaya ing piro-piro dalan lereng gunung kala wa an Anasin radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas akbalna madhep sapa kita ma'an nabi serta ning kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna singgo ing dalam nalikane ana sapa kita hatta idza kunna sehingga ing dalam nalikane ana sapa kita iku bi dhahril madinati ing dalam daerah dhahril madinah maknane daerah dhahril madinah ini daerah yang di situ bisa tampak madinah kelihatan madinah oh iku madinah wonten manane kala mongko ngendika sinten Rasulullah ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun ayibun utai kita iku ayibuna piro-piro wong kang kembali taibuna tur piro-piro wong kang tobat abiduna tur piro-piro wong kang nyembah lirabbina marang pangeran kita hamiduna iku piro-piro wong kang memuji hamiduna iku piro-piro wong kang memuji falam yazal mongkora leren-leren sinen Rasulullah tidak berhenti. Iku yakulu ngucap sinten Rasulullah dawuh sinten Rasulullah. Zalika ing mengkunu-mengkunu ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Hatta qadimna sehingga nekani sopo kita. Hatta qadimna sehingga nekani sopo kita al-madinah ta ing madinah. Rawahu ngriwayatakin ing hadis sopo muslimun imam muslim. Bab istihbab ibtida'il qadimi utawi iki kubab nerangno sunai mengawaline wong kang teko bil masjid kelawan masjid. Nah, nggih. Dala dadi sunnahnya kalau baru datang dari perjalanan pertama kali adalah masuk masjid yang paling dekat dengan rumah kamu. Alladzi kang fi jiwarihi kang ing dalam sandingi al-qadim. Alladzi kang fi jiwarihi kang ing dalam sandingi al-qadim. Masjid yang terdekat dari rumah. Wa sholatihi lan sholati al-qadim fihi ing dalam masjid. Sholat rokaataini ing rong rokaat. Jadi kalau pulang ke rumah nanti, sebelum masuk rumah, mampir dulu ke masjid, sholat. Nih, masjid yang paling dekat dari rumah kamu. Jangan belanja. Ya, belanja dulu nggak apa-apa, tapi nanti sebelum masuk rumah, awali dengan masuk masjid. Qala muttafaqun alaih. Nunggu jemputan, tunggu di masjid. Penak. Sambil sholat. Ojo rokokan tapi. Nah, masjid kan gak oleh rokokan. Okay. Makanya wong-wong lebih seneng nang warung. Padahal itu nek. Kalau milih masjid itu alamat dia punya iman yang kuat. Ya. Nunggu anak masjid lah enak. Wah, itu rumah Allah Ta'ala. Lebih seneng di rumah Allah daripada di warung. Entah rumahnya apa, kalau warung itu gak tahu saya. Di rumah makan lah rumah apa. Yalah mutafakun alaih. Utawiki mutafakun alaih. Babu tahrimi safaril mar'ati dawiki kubab nerangno harome perjalanane wong wadon kalawah hale sijine wong wadon. Dadi nek wong wadon perjalanan sendirian iku hukume haram ya. Kala oh kurang hadis ya. Susu ya. Kala an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Rasul iku ida qadima ing dalem nalikane teko sinten Rasul min safarin saking lunga bada'a mongko mengawali sinten Rasul bil masjidi kelawan masjid. Faruka'an uli rukuk sidin Rasul. Sholat mana nih? Fihi endal masjid. Rokataini kelawan rong rokaat. Mutafakun ala Ka'b bin Malik. Beliau ini salah satu orang yang tidak ikut perang Tabuk. Sampai wah. Kanjeng Nabi menyuruh sahabat tidak boleh berbicara dengan. Ketika kanjeng Nabi pulang dari perang Tabuk. Kanjeng Nabi berada di masjid. Langsung Ka'b juga mendekati kanjeng Nabi. Minta ampun ya. Yang lain diampuni, dia enggak dikasih ampun sama Rasulullah. Waduh nih. Tiga orang enggak dikasih ampun. Yang munafik-munafik malah dikasih ampun sama Rasulullah. Allah Alam. Beliau ini malah enggak dikasih ampun. Dia biarkan sampai Quran turun, menerima tobatnya Ka'b bin Malik. Ternyata rahasianya itu. Tobatnya yang ngasih langsung, ngasih tahu adalah Allah Ta'ala. Mutafakun alaih. Galababu tahrimi safaril mar'ah. Tawiki kubab nerangno harome lungone wong wadon wahdaha hali sijine wong wadon kala jadi ini gak boleh perempuan itu berjalan sendiri lungo dewe kaole ya lungo dewe kaole walaupun dekat itu necoro mendapati, walaupun dekat gak boleh, apalagi sampai keluar desa, nek saiki wis gak ono, gak ono sing ngamalno nih, iya, wedok keluar dhewe gak boleh, kene Palembang mulai dhewe, wah dicolong adirian sapi, gak boleh, kecuali untuk perjalanan wajib, kalau perjalanan wajib gak apa-apa, haji misalnya. Ya. Utawa perjalanan wajib contohnya golek ilmu. Kala gak boleh lo ya. Kala saiki gak kanggu iki. Ya. Jakarta, Jogja sendirian. Paspor jelang-jelang. Ya. Kala Jogja, Palembang dhewean. Jogja Kalimantan DWA. Jogja Sulawesi DWA. Itu. Wah, ini jero hati sekali. Apalagi yang luar negeri. DWA. Kalau sing joko. Kala'an Abi Hurairah taro diolan hukol. Ngendiko sinten Abu Hurairah kola ngendiko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala'an ngendika ngeten la yahilu ora halal limro'atin katwi wong wadon tuk minu kang iman sopo imro'ah billahi kelawan Allah wal yaumi lantino al akhiri kang akhir ahlam. Kala la yahilu limro'at untuk minu billahi wal yaumil akhir. Terus tusafiru ora halal opo an opo tusafiru yento lungo sopo wadon masirota yaumin ing dalam jarak sedina walailatin lan suwengi illa ma'ati mahromin kecuali sertani wong kang duweni hubungan mahrom alaiha ingatasi wadun mutafakun aleh. Tidak boleh perempuan melakukan perjalanan ya dalam jarak satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya. Mahram nek karo pacari ya wah malah haram tumpuk-tumpuk niki malah haram bolak-balik nih. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu satuna ibnu Abbas iku sami'a krungu sapa Ibnu Abbas annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya kula ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene la yahluwanna ojo menyepi temen sapa rajulun wong lanang bimroatin kelawan wong wadon sungguh jangan sampai laki-laki berduaan dengan perempuan wah larang genah iki larang. Kala jangan berduaan ya dengan perempuan, tidak boleh hadirian sah di pinggir sungai sendirian berduaan oleh di bawah pohon yang rindang yora oleh di pojok kelas yora oleh berdua neng buri ini setik yo haram kayak CCTV wajah kutuan itu yo masih ngerti ketahuan berduaan langsung dikeluarkan wah sipe syariat berlaku ini lo setik ini barokah tenan nek ngoten niku ha ala illa wa maha kecuali lan iku sertane imroah lu mahramin utai wong kang duweni mahram kecuali nek ana mahramin ana mahrame kan kate macam-macam kan yo sungkan ha anu. Kala wala tusafiru lan ora kena lunga sapa almar'atu wong wadon illa ma'adi mahramin kecuali sertane wadon kang duweni mahram gak boleh keluar sendirian wa kala mongko ngendika lahu marang Rasulullah sapa rajulun wong lanang nanti kau ngeten ya Rasulullah inna mro'ati setuni bojo ingsun iku khorojat metu sopo imro'ati hajatan hale wong kang haji wa inni lan setuni ingsun iku ukhtuti betu iku dentolis sopo ingsun artinya diwajib no fi waswat ikut artinya fi waswati kada ing dalam perang mengkini wa kadalan perang mengkini Kanjeng Nabi pada saat istri saya itu haji sendirian saya itu lagi ikut perang Kanjeng Nabi terus pun ini kalau ngendika sinten Kanjeng Nabi intolik berangkat sapa sira fa hujja mongko haji sapa sira ma amroatika serta ni bojo sira ya kuwi berangkat pisan haji karo napa bojomu muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih ya rabbana darafna wa annana ashrafna